난 쇼르큰 우렁우렁한 말이다. 야타나 kampung-kampung urang nurukan padesaan urang ruksak. Dina leuwih diarani yatana urang yeun gara-gara heula supaya panawa kabeh gempur. Di mana geus gempur di dinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan. Itu sabenerna rai naha sanggup papawan teh coba jawab rai. Jawab kumana? Abdi gustinya yogikeun tenaga sareng emutan. Bener ti meuleuh. Yogikeun tenaga sareng emutan. Jeung deui sabenerna akang teh dina waktu ayeuna mutus anu jadi adi saha teh si Nyai eta Jarawati anu kiwari keur init ka Amarta Naliti kaayaan oge pikeun neangan kumaha carana sangkan apes panawa tayina teh nitah nu jadi adi awewe anu sakti mandraguna adi akang dina waktu ieu. Barang nuju aya dina satengah obrolan di salmeting pagelaran jawi sapratane pun ieu rayina raja rayina Prabu Jarasana nyaeta Dewi Jarawati anu tina waktos eta parantos sumping nyatana parantos nalitik kayaan di negara Amarta. Gusti Jarawati sumbring. Si Adi datang. Timulan. Nah, Raka Prabu pangapunten, Raka Prabu pangapunten. Datang deui ratang ademan. Datang deui ratang. Manewu pagulingan nana Denira ingkang sampun prata datang nira tangan manewu pagulingan nana Denira patrake ingkang prata. Ya Allah Allah. Hadi akang Jarawati. Aturan rawuh pangersa. Aturan. Ah, kaula nunda ka Prabu. Tapi nuna marahi Jarawati unjuk sumah ngaturakeun sumah bakti ku kunjung panjenengan kaula nun. Ditampi nuhun ku akang Nyai. Mending ngadululung. Si guru lunge kicu-kicu cing mah. Kaya kali teta nguningakeun kaula nun hasil rayi dina waktos yenaliti kaya Amarta. Rai parantos setengah sasi kukulibekan di negara Amarta nyakeng wartos tinu menang dipercaya yen telakeun bisana apes panawa teh yakin kena di canakeula mustikana nyata layang jamu sekali musada. Ya nguningakeun layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta layang jamu sekali musada dipaling ku Nyai dipaling. Maksudna ari maksudna teh cenah yakin piapeuseunna panawa teh upami layang jamu sekali musada tiasa kapibanda ku urang saraya. Pingah kabar wata suutan. Pingah kabar watasu utak. Ringahna ka giri-giri lakian tindira kingkang samia pada ngalaga. Ya ngalaga ingkang samia ngalaga. Dasar adi akang otakna pinter pisan. Jarawati, nuhun akang kabina-bina kana gawe Nyai. Nomor sabaraha slop Nyai? Nyai kada ngarepotkeun ka Prabu. Iya, dina waktu ayeuna kadieukeun mustikana. Mangga nyarakeun. Aduh geuningan nya ieu. Lamak bodas ieu mustikana. Layang jamu sakali musada. Nyarakeun kalanuna ka Prabu. Waduh. Paduka. Atuh geuningan eta gampang pisan apesna panawa teh nganukur dinu kitu. Nya eta layang emus. Layang jamus. Ta eta. Lawang naon? Layang jamus. Oh layang jamus. Kali musyahda. Bener. Layang jamus kali musyahda. Ieu piapa sareng para wajahi tapi rada marah ka Prabu. Ah, tuh ana menyangakeun kumaha? Nah bade cios nyerang kamar ta rencana urang teh. Ya, bener ai. Komo geus aya kieu kajadian akang beuki sumanget. Nanging aya usul sakedik. Naon Nyai? Palain naon? Mas sanes kawanun nguningakeun kawula kukurilingan di Amarta teh pernah sareng hiji pamegat anu kasep pareng-pareng koneng jiga Dewa Kamajaya. Ari ngaranna ngaranna teh Arjuna. Saha Nyai? Arjuna. Panuhun wae upami bade nyerang ka Amarta eta mah pisahkeun hiji tong dipaehan. Iwakeun. Eta mah hiji kesalaki Nyai Arjuna kangge bibit unggul. Halo. Padahal ada uing ge duda. Ya, mudah-mudahan Nyi sugan daekeun. Henteu sugan daekeun atuh ditenung-tenung cicana ka dieu kuna ka Prabu. Tatuk ku kitu narai. Nyai Jarawati akang dek mihape korsi karajaan, dek mihape kalunguhan, dek mihape kewajiban urus masyarakat di dieu ku Nyai. Akang dek mawa pasukan nyatana ka Amarta pikeun ngancurkeun nagara Amarta. Sabab akang teu ngeunah jadi raja dianggap remeh kurang-urang Amarta, hay. Ari batur-batur diondang aya akang teu ngeunah akang. Tahu ti mah pangsa. Iraha tuh bade ngawitanana jika lama ayeuna pisan akang dek ngamimitian. Pati jeung senapati hayo geus siapkeun pasukan kumararane dina waktu ayeuna. Dawuh pangarsa. Ya harta kakayaan, alat-alat perang jeung sajabana siapkeun. Unyuk sumangat. Nyai ku akang dek ditinggalkeun geulis. Dupi anu bade diangge batu loncatan ti palih mana. Batu loncatan pikeun lumampah nyerang ka Amarta. Bulah kidul. Palih kidul, kidul. Bulah kidul jeung siapkeun pasukan. Ye pina dame rampung daul tutas pangandika, teu pina abdi Gusti maksa nyiapkeun pasukan. Ya, para-para. Bakeun patihnya senopati cing asil kalayan cing kabawa eta anu ngaran Arjuna. Amit. Bra. Kak Prabu. Atuh da parantos saya gitu tuangan mangga urang bawa sasarangan sing akang urang. Nyatana urang ngarasakeun heula nikmat gelis. Urang tuang Nyai mangga kaula nun. Yah. Mudah-mudahan wae Rak Prabu cing tiasa kabandang eta ari juneng. Yang mundur mimiti nirayang rana genera kingkang samia konur saki ing pangkunan nalendra Sumangga mending ngahajurkeun sima pangabaketos. Diterima. Aya pikeun saeunana haona jubur wayang ieu sima abdi kulan. Kelanan diuk. Calukan dulur maneh. Hei. Kadieu sina. Kadieu sina. Kana lumpuh sina. Teu bohong, teu bohong. Ya, buru-buru atuh ka Raremon. Ada apa? Lelon diuk. Mangalah blak-blakan saja apa yang anda rancanakan saya akan taat sekarang. Malah lancar blak-blakan sekarang saja kepada saya. Iya ngomong cuman dina terus. Ah nah ada kahayang nak. Oh dah ngewa cu. Jangan macam-macam saya membakat. Bakat adat. Abul gajur ke si bapak kabatis ku si. Ya, kita terima. Ya, pikir isya wilaun. Elon. ngomong teh moncong sok cawadana jadi jelema garing tong lupa carita garing namun geus cara ngarumpu di dieu tong lupa omong ari pokona mah keur manusia mah dina waktu ayeuna mah ulah lupa omong anu penting mah dina waktu ayeuna kajeng garing. Datang ni datang ademan ni wupa gulingan anak deni irak ingkang samia pada prata. Kot buta ingkang samia pada prapta. bendera pada jajar pinara. Bendera sami apa aja acara pinara. Ya, buta angkot buta wala dia bala tamtama siluman ingkang sikap pedang tamsir gada birisan rasa peralimbung denerah ingkang samia pun pada jajar pina ulah kaget maneh dicalukan di waktu ini. Kan mana asa kapuji? Ih, meni ijin aing. Terus kan main jong gerehan ni nawak cuaya nama ker manusia mana itu teh gerehan itu teh dilarang ku agama garing. Gomo kuai, aing darah tinggi. Syariah syaitan mancong dibawa ngomong sama syaitan darah tinggi nak ngesah bina-bina teringgis mencapai kena ribu. Nya seribu sese garing beleguk we ayo nama beleguk dah biasa nama ajik jena di bejaan ayo ayo naon ya pinodah mulai ayo naon ayo naon ya cikgu si ada apa saya belak-belakan saja iya ya sebenarnya. Dina waktu ayina nyatana akang nampi pancen ti Sang Nalendra pikeun ngumpulkeun wala dia bala tamtama ulian lintang ti urang sadayana pikeun lumampah ka luar nagara-nagara amarta anu maksud jeung tujuanna urang ngayakeun serangan sabab urang nagara ti dianggap remeh urang nagara ti dianggap sepele ku urang-urang panawa nepi ka rek ngayakeun pesta aja surya raja-raja nu loba diundang ari urang henteu. Walia urang ancurkan kurang sana. Ya pinudah menina waktu saya nanya yogi kentara gasereng emu tahan isi mabdi. Pujeng hingga kapunut marganing tanah gaal rapati kasyangakun. Dina waktu saya nanya isi mabdi saparakan sanyuk semangat mangat teh teing dina waktu saya. Isi mabdi badengi yang dina waktu saya nanya. Garing! Ajin! Jing silu, jing naon. Belagung teh. Mun urang masa kira-kira teu bisa nyanyi mah jempewe cara batur. Belagung ka bina-bina. Lamun gering emplu, demam sakit kepala, minum prokol. Prokol diminum akan tekdung kembali. Belilah prokol di warung-warung yang terdepak. Lain terdekat, acuk terdekat, kicu beleguk, nyanyai. Nya, atuh. Dari mana ku naon ngomong muni kicu deui mah teh. Eta lieur. Lieur. Lieur, ieu ge leneng. Ieu kupun, kupun dulur geus dibejaan cenah anu emplu demam sakit kepala mah prokol. Tah eta prokol. Mun urang mah nya teu bisa ngalagu mancang make jeung hahaleuangan nangerakeun teh. Bener bungsu. Lamun di jelema mah asep turun deul teh. Iya. Sayogi Gusti, waga Gusti, mangga engge. Tapi ieu, ayo. Pikeun patulun catan nyatana ditungtung belah kidul nagara. Siapkeun boh anu di darat, boh anu di sae, boh di luhur. Dina waktu enak siapkan harta kekayaan bawa nu gotong nu nanggung nu nyeret jeung sajabana hinge-hinge bangga. Sumuhun acu dina waktu sia bade permiis isi mabdi bra lumamba. Aye ka kanca-kanca sadayana ulah ngiji sila bengkok sina mah urang sami-sami lumampah dina wae garing. Beru. Oh. Sajumlah wala dia meletam damai. Nge. Ayo, menta supaya ulah sungkan bibilasan ninang goning urang nyata tapi ngancurkan amarna. Ulah melang, ulah naon. Sabab apa senapa nawa geus benang ku urang sanana. Nyata nala yang jamu sekali musada. Ayo. Lampahipun alutan-alutan ti negara Magadha anu di pimpin langsung ku Prabu Jarasana Patih lan Senopati oge kairing ulah jabalat tamtama hingkang si keperang Tamsir Gadabiri sarasa padalimbung lir sireum ngaleut dina luhur batu halumahu uyah-uyahan anu ngagotong, anu nanggung, anu nyeret sarang saja bina. Ah! bidang manuk.